An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man talaba ash-shahadah sadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, barang siapa yang meminta mati syahid dengan sungguh-sungguh akan diberinya walaupun ia tidak mati terbunuh. Hadis riwayat Muslim.